adik adik yuk kita dengarkan sebuah cerita ini makin asli. Selamat berjumpa dengan tanda cerita dalam kita selalu dan cerita mari kita dengarkan, mari kita nikmati tanda cerita makin asli. Adik adik dalam acara Sanggar Cerita kita ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Apa judulnya? Ayo. Ya, judulnya adalah Angsa Yang Berjasa. Nah, angsa kita ini sungguh berjasa untuk binatang-binatang lainnya. Waktu itu di dekat sebuah rawa, muncullah seekor buaya yang mau memakan kambing. Tiba-tiba, datanglah angsa yang menegur buaya itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu dia, ada kambing kecil. Hari ini aku akan makan enak. Akan ku dekati pelan-pelan kambing kecil itu dan akan ku telan mentah-mentah. Buaya, kenapa kau merunduk-runduk mendekati daratan? Kau angsa, aku yang berkuasa di rawa ini. Kau tidak berhak melarangku berbuat apa saja. Kau akan memakan anak kambing itu, bukan? Hei, apa pedulimu? Kalau kau melarang, akan ku telan sekalian kau hidup-hidup. Kejar aku kalau bisa. Apa? Jangan terbang kalau berani. Hei, angsa, sini kau. Akhirnya angsa itu terbang menuju ke rombongan kambing yang sedang memakan rumput di daratan tepi danau dan langsung hinggap di punggung anak kambing. Tentu saja anak kambing itu kaget sekali dan lari mengadu pada induknya. Hei, kau berani mengganggu anakku, hei angsa? Memang aku sengaja, kambing, supaya anakku kaget dan lari kepadamu. Waya. Apa kau tidak takut pada tandukku yang runcing dan tajam ini? Sabar, kambing. Sabar. Sabar apa? Lihatlah di rawa itu. Coba, apa yang kau lihat? Buaya. Anakku tadi makan rumput dekat rawa itu. Anakku akan dimangsa buaya itu. Nah, sekarang selamat bukan? Betulkah itu, angsa? Kalau kau tidak percaya, terserahlah. Kau telah menggagalkan rencanaku makan anak kambing itu. Awas kalau kau berani berenang di rawa ini. Kau dengar, kambing? Iya, benar-benar. Terima kasih atas kebaikanmu, angsa ya. Itu tidak perlu. Tunggu. Aku akan membalas budimu ya, angsa ya. Yang penting, kau harus hati-hati mengawasi anak-anakmu ya. Selamat tinggal, kami. Sementara itu, seekor ikan berteriak-teriak minta tolong. Dan kebetulan kancil berada di situ. Tolong! Apa itu? Tolong, kancil! Kau ikan, kenapa kau minta tolong? Kancil, tolonglah aku. Ekorku hilang. Tenang dulu ya, tenang. Kau akan kupindahkan ke kali seberang, ya? Terima kasih, kancil. Sekarang pegang ekorku kuat-kuat. Kiki memegang. Ah, gigit dengan mulutmu itu. Cepat, ayo. Nah, begitu. Ayo cepat sedikit. Ini kalinya ya, masuklah ke dalam. Iya, iya. Terima kasih, Kancil. Ya, sama-sama. Oh, baik hati. Nah, sekarang ya, ceritakan kepadaku, kenapa ekormu hilang sedikit? Pasti si angsa termakan ikan itu yang menggigit ekorku. Eh, si angsa? Biar ku cari dia. Akan ku hajar dia. Kau di sini saja ya, ikan. Jangan takut, ya. Kau akan kemana? Aku akan mencari angsa itu tentu saja. Sudah, aku pergi dulu ya. Ular, kebetulan aku bertemu denganmu ya. Apakah tadi kau melihat angsa celaka yang biasa berenang di rawa-rawa ini, ular? Kenapa kau mengatakan angsa itu celaka, Cil? Ya, sebab dia mencoba makan ikan mas di rawa itu. Kau menuduh seenakmu saja tanpa kau selidiki lebih dulu. Apakah kau melihatnya sendiri? Matamu pasti kabur. Apa? Kau berani mengatai mataku kabur? Ikan itu sendiri yang memberitahu padaku, tahu? Kau salah. Pikiranmu pendek. Gampang percaya kata ikan itu, Cil. Kau harus tahu bahwa yang akan memakan ikan itu bukan si angsa, tetapi si buaya. Mana di sini ada buaya? Sejak aku lahir dan tinggal di hutan ini, belum pernah aku melihat buaya dalam rawa ini. Setiap hari aku minum di sini, Lar. Buaya itu buaya pindahan dari luar hutan ini. Yang akan merusak seluruh penghuni hutan ini. Aku tidak percaya. Kalau kau dungu, tidak mungkin percaya akan kata-kataku. Aku tidak dungu, tahu? Kalau begitu, percayalah pada kata-kataku. Pokoknya, aku harus ketemu si angsa itu dulu. Itu angsa datang, Jus. Angsa. Kau telah mencoba makan ikan emas itu ya? Iya. Ikan itu yang bilang dan kau percaya? Kalau aku percaya, bagaimana? Berarti kau dungu, mempercayai sesuatu tanpa bukti. Betul. Katanya cerdik, tapi ternyata kancil gampang saja percaya kata-kata ikan. Tiba-tiba, tanpa disadari oleh mereka, buaya itu muncul dari rawa itu dan menyambar ekor si kancil. Tolong. Ekorku disambar buaya ini. Tolong. Apa aku menolong si kancil itu ya? Biar akan ku ejek dari belakang. Kalau ku dekati dia, akan ku patuk mata si buaya itu. Syukurlah, aku sudah lepas. Ekorku hilang sedikit. Bagaimana, Cik? Selamat, kan? Ada apa? Bukankah kau tadi hampir mati ditelan buaya? Mana mungkin buaya berani melawan aku? Sombongmu tidak habis-habis, Cik. Coba, kalau tidak aku tolong, kau pasti sudah mati. Bisa aja kau ngomong. Coba, lihat ekormu itu. Kenapa sampai berdarah begitu? Kau jangan membohongi aku. Kau tadi kan diterkam buaya. Kau tidak bisa bohong, Cir. Aku menyaksikan sendiri. Jadi? Sudahlah, mengakulah. Kau masih tetap sombong saja. Iya. Aku malu. Aku yang besar ini ditolong oleh angsa yang berbadan kecil sekali. Aku malu, ular. Sekarang kau percaya apa tidak? Iya, aku percaya. Dan kau percaya bahwa yang makan ekor ikan mas itu aku? Itu hanya kata ikan mas, angsa. Baiklah, sekarang siapa yang mau membantu aku untuk menangkap buaya yang nakal itu? Aku akan membantumu sedapat mungkin. Kenapa kau mau membantu aku, ular? Iya, karena aku tahu maksud baikmu. Kau selalu menolong binatang-binatang yang sedang mengalami kesusahan. Baik, terima kasih atas kesediaanmu. Mari kita sekarang mencari kambing. Tunggu, angsa. Aku juga mau membantumu. Takut. Ayo berangkat. Nah, akhirnya hampir semua binatang-binatang darat mendukung dan membantu rencana si angsa, kecuali si ikan yang masih menderita sakit itu. Bagaimanakah akal si angsa dan binatang-binatang itu untuk menghalau buaya yang jahat itu? Bagaimana pendapatmu, Kancil? Menurut pendapatku begini, angsa. Kita cari kayu sepanjang 50 cm. Apa? Kayu 50 cm? Ya. Lalu itu tugas siapa, Cik? Tugasnya, Sandi. Itu cocok sekali. Baik. Ya, aku akan mencarinya. Tapi untuk apa? Pokoknya, kau akan tahu gunanya nanti. Lalu tugasku apa, Cik? Ular. Kau bertugas membawa kayu itu di atas cabang pohon dekat rawa itu. Ya? Untuk apa? Untuk memukul kepala buaya itu. Tidak perlu tahu sekarang. Nanti kau akan tahu sendiri. Ya. Sedang aku dan angsa bertugas mengejek buaya di pinggir rawa itu. Sudah mengerti tugas masing-masing? Sudah. Angsa, bagaimana sekarang ini? Ini kawan-kawan. Ya. Kau kambing, kau harus mengembet. ngombet terus-menerus. Iya. Wah, untuk apa? Ya, tentu saja untuk menarik perhatian buaya. Oh. Biar dia keluar dari rawa. Oh, begitu ya. Baik, baik, baik. Aku dan Kancil pura-pura tidak tahu berada di pinggir rawa. Untuk apa itu, Angsa? Ya, untuk apa itu? Apa saja, agar buaya itu membuka mulutnya. Ya, aku bersedia menjadi umpan. Umpan. Asal ya, asal semua binatang selamat dari ancaman buaya itu. Dan kau lilitkan ekormu kuat-kuat pada cabang pohon itu. Ya. Gigit kayu itu kuat-kuat ya. Ya, kalau buaya itu minggir, bagaimana? Kalau buaya itu minggir dan mulutnya menganga, tentunya akan mencaplok aku dan Kancil, bukan? Iya, betul. Dengan cepat dan tepat, kau harus menancapkan kayu itu pada mulut buaya dengan arah ke atas dan ke bawah. Tekan yang keras, ya. Aku sekarang baru mengerti maksudmu. Biar mulut buaya itu terganjal kayu dan mulutnya tidak bisa tertutup lagi, bukan? Iya. Pintar betul kau. Ayo kita mulai. Ayo. Makanan empuk. Aku akan merunduk pelan-pelan agar tidak ketahuan. Dan akan kutelan kambing itu. Kok Kancil dan Angsa di situ? Baiklah. Pokoknya hari ini aku akan pesta besar. Awas. Tidak akan bisa tertutup lagi. Ayo. Ampun. Jangan-jangan pada para binatang. Kita harus kerjasama. Iya. Oh, hampir saja anak saya dimakan sama buaya ini. Ya. Berkat jasa si Angsa, iya, maka sekarang hutan ini menjadi lestari dan aman. Aman, ya. Terima kasih atas jasamu, Angsa. Iya. Bukan hanya saya, Kancil, tetapi berkat kerjasama kita semua. Iya. Betul. Kalau kita bersatu dan tidak saling berkelahi, oh, alangkah aman dan indahnya dunia ini. Demikianlah adik-adik, Berkat kerjasama yang baik antara angsa dengan binatang lainnya yang suka damai, maka binasalah binatang jahat yang mengganggu ketentraman mereka. Nah sekian adik-adik, sampai jumpa dalam cerita Sanggar Cerita selanjutnya. Oh,